Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di dalam wasiat Luqman kepada anaknya setelah disebutkan dua wasiat, yang pertama adalah perintah mentauhidkan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah wasiat terhadap kedua orang tua. Dan disebutkan dari wasiat ini, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dikhususkan adalah seorang ibu, karena disebutkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa dikhususkan ibu, karena hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Dan juga di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, sebagaimana telah disebutkan faidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ilayyal masir, dan kepada kulah kamu akan kembali, di sana adanya ancaman, ancaman artinya kelak akan dihitung perbuatan-perbuatan yang telah lalu di dalam kehidupan ini. Apakah dia bersyukur kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan, dan yang paling terpentingnya adalah setelah hak Allah adalah hak Rasul dan hak orang tua. Maka di sana wasiat untuk tidak menyia-nyiakan hak kedua orang tua, karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala al-allamah Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da dzalik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan hak-hak kedua orang tua, menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya marufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah Subhanahu wa taala setelah itu berfirman, dan jika keduanya menyuruh engkau untuk menyekutukan aku yang tidak ada bagimu ilmu padanya, maka jangan engkau taati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia itu dengan cara yang ma'ruf, dan ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat kepadaku. Kata Syekh di sini, idza amaraka bima'siyatillah kabiratan kanat aw saghira wa ala ra'sil ma'asi syirk billah fala tutihuma. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan dengan kemaksiatan kepada Allah, kepada kemaksiatan kepada Allah, baik maksiat yang besar maupun yang kecil, terlebih-lebih lagi kemaksiatan kesyirikan kepada Allah, maka jangan engkau taati keduanya. Walaysa lahuma ayu haqqin an ya'muraka bimasyatillah syirkan kana au ghairihi la ta'ata limahluk fi masyatillah. Maka tidak ada hak bagi keduanya, keduanya memerintahkan engkau dengan kemaksiatan kepada Allah, baik maksiat bentuknya syirik maupun selainnya, tidak ada hak bagi orang tua untuk ditaati. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi masyiatillah, atau la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Dalam riwayat yang lainnya, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Wa in inharafa wa jahadaka wastahada ala an tadkhula fi syirki billah ajal wajal wa taqa fi fala ta'ata lahuma. Nah, selanjutnya kata beliau, jika keduanya kata beliau selanjutnya, fa in aanaka ala ta'atillah wajhaka wa rabayaka tarbiyah sahihah fa hadha lahuma. Maka jika keduanya membantu engkau di atas ketaatan kepada Allah dan mengarahkan engkau dan mendidik engkau dengan tarbiyah yang sahihah, maka ini adalah kewajiban keduanya. Maka bagi mereka keduanya pahala tentunya di sisi Allah. Wa in ha in hirafa wa jahadaka wa shahada ala an tadkhula fi syirki billah aja wajal wa taqa fi fala ta'ata lahum. Maka jika keduanya menyimpang, keduanya memaksa menyuruhmu dan sungguh-sungguh untuk memasukkan dirimu ke dalam kesyirikan kepada Allah untuk jatuh ke dalamnya, maka tidak ada ketaatan kepada keduanya. Iya, tidak boleh taat. Dan ini pernah ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Biasa kebiasaan Umar bin Khattab berkeliling di tempat di mana beliau memerintahkan, Ya, kalau istilah sekarang blusukan itu. Kalau istilah pemerintahan sekarang blusukan. Ngerti blusukan bahasa Jawa ya. Ini apa? Melihat investigasi atau apa? Melihat langsung ke masyarakat. Suatu malam beliau keliling. Nah, ada pembicaraan antara seorang anak wanita dengan ibunya, yaitu pedagang susu. Ibunya menyuruh anak perempuan ini untuk mencampurkan susu dengan air, tapi dengan bahasa yang sopan, santun. Iya, dibantah dengan cara yang baik. Walaupun seorang ibu membawakan dalil-dalil Al-Quran, dan juga dibawakan dalil-dalil Al-Quran, di antaranya ayat ini: Wa in jahadaka ala tushrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Nah, maka ketika mendengar itu, ya, beliau pun terkagum dengan anak wanita ini dan dinikahkan kepada putra beliau. Iya, artinya ketika mereka memerintahkan perkara maksiat, tentunya juga dibantah dengan cara yang baik. Iya, dibantah dengan cara yang baik. Nah, dan juga selanjutnya dikatakan di sini, walakin la yasqutu birruhuma walau jahadaka wa adiyaka litaghfura billahi 'azza wa jalla wa alayka alla tansa haqquhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, yakni tuhsin ilayhima wa tubirruhuma wa tunfiqu 'alayhima walau kana kafirain wa tubirruhuma fi ghairi ma'siyatillah wa tukhidimuhuma wa matalib allati yatlubaniha minka alaika antakuma biha wa hadha minal ma'ruf kullu ma yatlubani mimma laysa bimasiyatin fa alaika antakuma bih. Akan tapi tentunya tidak gugur kewajiban untuk berbuat bakti kepada keduanya, walaupun kedua orang tua itu memerintahkan kepada engkau, bahkan menyakitimu agar engkau berbuat kufur kepada Allah. Maka jangan lupa ayat Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Yakni yang ma'ruf maksudnya tuhsinu ilaihima, berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya, memberikan nafkah kepada keduanya, walaupun keduanya kafir. Berbuat bakti kepadanya tentunya pada selain maksiat kepada Allah. Nah, berkhidmat kepadanya dengan apa yang ia minta dari keduanya, dari dirimu, wajib engkau laksanakan. Inilah perkara yang ma'ruf. Semua apa yang dia minta yang bukan termasuk kemaksiatan wajib untuk dilaksanakan. Ini padahal ia memerintahkan kepada pemerintah orang tua dalam keadaan apa? Kafir. Tetap tidak bergugur atau gugur kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun kafir. Makanya kata Syekh, haqqul walidin la yasqut walau waqa'a fi bid'atin walau waqa'a fi syirk fa innahu la buda an tusahibuha bihuma fi dunya ma'rufan. Antusahibaha huma fi dunya ma'rufan. Maka hak kedua orang tua itu tidak gugur walaupun keduanya terjatuh kepada bid'ah, walaupun keduanya terjatuh kepada kesyirikan. Maka sesungguhnya harus dia menemaninya, bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya, sebuah kekeliruan orang tua awam enggak ngerti apa-apa, ya malah dia lari dari orang tua. Enggak, orang tua enggak mau ngaji, enggak mau ini, dia tinggal, salah. Padahal orang tua kita kalau keadaannya kafir saja itu masih diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana halnya dengan orang yang masih awam? Ya, ini banyak terjatuh kekeliruan karena baru ngaji, semangat orang tuanya. Nah, nyuruh ini, nyuruh itu yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari selama ini, ditinggalkan. Ya jangan ditaati, tapi tetap berbakti kepada kedua orang tua pada perkara yang ma'ruf. Juga salah, ada sebagian berbakti kepada orang tua tapi pada perkara yang maksiat juga dilakukan. Ya, pada perkara yang maksiat juga dilakukan dalam alasannya ini kan bentuk bakti saya kepada orang tua. Salah juga, keliru. Iya. Nah, berbakti kepada kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf, walaupun orang tua kafir, apalagi dia hanya orang awam yang enggak ngerti. Nah, ثم عليك أن تتبع سبيل من أناب. Kemudian wajib bagi engkau untuk mengikuti jalan orang-orang yang anab. Anab maksudnya kembali kepada Allah, yaitu bertobat. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu tarji'u ilallah tabaraka wa ta'ala wa tuti'uhu wa ta'buduhu mutbi'an sabilal mu'minin munibina ilallah minal anbiya wa atiba'ihim minal ulama an-nasihin wa ibadillahi salihin taqumu bihaqillah tabaraka wa ta'ala wa huququl ibad fa inna hadha sabiluhum. Iya, yaitu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan mentaati Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kembali kepada Allah. Dari kalangan para nabi, dari kalangan pengikut nabi, dari ulama, ulama yang nasihin, dari hamba-hamba Allah yang saleh, yang mereka melakukan, menegakkan hak Allah, yang menunaikan hak-hak hamba, dan inilah jalannya mereka. Sabilu man anab an yaqumu bihuquqillah wa huquqi khalqihi min al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa da'watu ila Allah wa umur ukhra yaraha hadzal munib ila Allah tabaraka wa ta'ala. Jalan orang-orang yang kembali kepada Allah adalah mereka-mereka yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya, dari amar ma'ruf nahi munkar, kemudian juga menyeru ke jalan Allah, kemudian perkara-perkara yang lain, yang itu adalah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni fi tauhid wa fil ibadah wa fil akhlaq wa fi kulli ma ja'at bihi sara'i min al khair wa ma nahat anhu min asy-syirki wa min dhalika syirku billah tabaraka wa ta'ala wa muhadatir rasul wa mukhalafatihim Hadza huwal munib raja' ilallah. Ya, ini perkara tersebut adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam berakhlak, pada semua apa yang dijelaskan dalam syariat dari kebaikan-kebaikan. Dan juga mencegah diri dari perkara-perkara yang jelek, di antaranya syirik kepada Allah, memusuhi para rasul, dan menjauhi untuk menyelisihi mereka. Inilah yang namanya jalan orang-orang yang raja'ilallah, yang kembali kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah. In adnaba yatubu illallah taubatan nasuha wa yattabi ahsan alhadith wa huwa ma ja'at bihi rusul alaihi salatu wassalam المشتمل على التوحيد ومحاربة الشرك والاستسلام لله رب العالمين في كل ما يمر به وينهى عنه. Naam, dan juga apabila ia berdosa, segera ia bertobat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, mengikuti ucapan yang terbaik, yaitu yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam, yang mencakup di dalamnya tauhid, memusuhi kesyirikan, dan pasrah kepada Allah Rabbul Alamin pada setiap apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Kemudian thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan kembali kepadaku, maka aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan. Kata Syekh, murji'un nas jami'an illallah tabaraka wa ta'ala wa sayuhsi 'alaihim kullu syai'in wa yunabbi'uhum bih wa min dhalika hal qamal waladu bi birri abawayhi وهل استقام الأبوان على دين الله الحق وسيحاسبهم الله على ما كان يأمرانك به من الشرك. Artinya manusia kembali, akan kembali kepada Allah seluruhnya. Allah akan menghitung mereka pada semua yang mereka lakukan. Allah akan beritakan kepada mereka hal itu seluruhnya. Apakah dia seorang anak telah melakukan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan apakah kedua orang tuanya melakukan di atas agama yang hak, agama Allah yang hak ini, maka keduanya pun akan dihisab oleh Allah terhadap apa yang mereka perintahkan kepada dirimu dari kesyirikan. Wa muraji'i ilallah subhanahu wa ta'ala sayunabbi'ul ibad al-khalqu kulluhum murji'um ilallah wa sawfa yas'alullahu qulu makhlukin qulu bani adam balil jin wal in sawfa yas'aluhum wa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بالعلم وما كنا غائبين. Maka semuanya akan kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan beritakan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya seluruhnya kembali kepada Allah. Kelak Allah akan bertanya kepada semua makhluk, semua bani Adam, bahkan jin dan manusia, kelak mereka akan ditanya oleh Allah. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Maka sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus kepada mereka para rasul, dan sungguh kami akan tanya para rasul itu Masya Allah. Rasul saja ditanya, apalagi nah, orang-orang yang selain mereka. Maka kami akan beritakan kepada mereka dengan ilmu, dan kami wa ma kunna ghaibin, kami tidaklah na'am lalai darinya. Wallahu alam bissawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Tafadhalu barakallahu.